Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd ayyuhal ikhwatu fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bacaan kita dari kitab kecil yang merupakan hasil dari jalsa muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad Ibn Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah, lalu kemudian diberi judul dengan Qawaidu Salafiyyatun wa Nasaihu Taujihiyyatun lil khuruji min fitanil hizbiyah, kaidah-kaidah salaf dan nasihat-nasihat yang mengarahkan kepada al-haq dengan kaidah-kaidah tersebut kita dapat keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah. Nah, kita telah membacakan dari 3 kaidah yang telah berlalu. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut pada kaidah yang 4 insyaallah. Namun secara singkat kita mengulangi penyebutan dari 3 kaidah yang telah kita bacakan. Yang pertama adalah al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manhajis salaf as-salih. Di atas manhaj salafus salih. Di atas bimbingan para ulama-ulama salaf. Kemudian yang kedua, sebagai penyempurna dari kaidah yang pertama, kita yakin dan tidak ada was-was keraguan sedikit pun bahwa jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan al-haq adalah apa yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaful ummah, para ulama-ulama pendahulu kita yang saleh. Naam, maka tidak ada keraguan padanya dan tidak boleh kita merasa bimbang dan ragu akan manhaj tersebut. Kemudian kaidah yang ketiga, wajibnya untuk kita mengembalikan perkara-perkara agama kita, apalagi khususnya terkait dalam perkara-perkara nawazil, perkara-perkara kontemporer yang terjadi di akhir-akhir zaman ini berhubungan dengan masalah keamanan, rasa takut dan selainnya, berhubungan dengan persatuan dan perpecahan ataupun perpecahan, maka kita wajib mengembalikan bersama para ulama al-kibar, para ulama-ulama, pembesar-pembesar ulama ahlus sunnah wal jamaah di zaman kita sekarang ini, yang tentunya mereka ma'ruf dan masyhur dengan pembelaan mereka terhadap dakwah salafiyah, terhadap al-haq, dan kesungguhan mereka di dalam membantah kebatilan dan ahlul batil. Dengan itulah mereka dikenal sebagai ulama al-haq, sebagai ulama al-kibar. Naam, dari satu lisan pada lisan yang lainnya, secara tadawul berkesinambungan, mereka saling memuji satu dengan yang lainnya, sehingga mereka dikenal sebagai ulama-ulama sunnah karena gigihnya dalam mendakwakan sunnah tersebut dan berpegang teguh berjamaah di atasnya dan membantah lawan daripada sunnah, dari bid'ah-bid'ah, dari kebatilan-kebatilan, ahwa, dari hawa nafsu, syubhat. Naam, mereka bersungguh-sungguh dalam membantahnya. Oleh karena itu, kita wajib mengembalikan perkara agama kita kepada mereka. Naam, dan sudah kita sebutkan, kita singgung sedikit pada kaidah yang ketiga ini dari sebagian syubhat yang menyatakan bahwasanya bukankah kita dididik di dalam melihat dalil dalam segala perkara. Naam, bukan kepada si fulan, si A atau si B melihat ulamanya, tapi melihat dalilnya. Naam, ini adalah kalimatu haqqin, kalimat hak, tetapi terkadang diinginkan dengannya al-batil, kebatilan. Yaitu ketika masuk dalam praktek. Naam, dalam praktek masail atau masyakil, permasalahan-permasalahan, problem-problem dakwah terkait dengan perkara syubhat, perkara tahzir, peringatan para ulama dari penyimpangan, bentuk-bentuk penyimpangan terhadap seseorang. Maka tatkala itu dia dengan prinsipnya melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang yang telah dibantah oleh ulama yang ma'ruf sebagai ulama hak, bahkan yang memiliki kekhususan dalam ilmu bantahan tersebut, ilmu jarh wa ta'dil, yang diberi rekomendasi dan pujian oleh para ulama-ulama yang lebih besar darinya. Naam, dia pun mencoba untuk menolaknya dengan dalil, dengan prinsip bahwa bukankah kita diajar untuk melihat dalil. Naam, naam, benar, kita dididik untuk melihat dalil. Naam, dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan bimbingan para ulama, dengan olahan para ulama salafus saleh, terkait apalagi masalah-masalah fitnah. Naam, masalah syubhat kita sangat minim, bahkan kita sangat dangkal ilmunya. Terkadang kita melihat suatu hal yang terang menurut kita, tetapi ternyata syubhat di sisi para ulama. Naam, itu kenyataan ikhwani fiddin azzakumullah wa akhwati fillah. Berarti tidak ada jalan melainkan kita kembalikan kepada olahan para ulama. Bukan kita yang mengolah sendiri masalah-masalah tersebut. Memang benar kita dididik untuk kembali kepada adillah Al-Quran dan Sunnah, tetapi ilmu kita sangat terbatas, ilmu kita sangat dangkal, apalagi terkait dengan masalah rudud, masalah jarh wa ta'dil. Belum lagi kita punya belum punya pengalaman, umur kita masih muda, baru setahun dua tahun kita di pondok, baru setahun dua tahun kita duduk di depan ulama, itu pun kita tidak khususkan dalam pembahasan-pembahasan itu. Tapi kita hanya sibuk dengan ilmu tauhid atau ilmu fikih. Lalu kemudian dalam perkara nawazil tersebut, dalam perkara problem dakwah berhubungan dengan syubhat, ketika para ulama-ulama tersebut membantah, menjelaskan, dia pun mencoba untuk mengelak dan menampiknya dengan dalil-dalil bahwasanya kita wajib dididik untuk melihat dalil. Fahada syubhat, ini pun adalah syubhat, Naam, ini pun adalah hawa, hawa nafsu. Kalimatu haqqin yuradu biha al-batil. Kalimat yang hak tapi diinginkan dengannya kebatilan. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Yang kita bisa contohkan dengan fitnah yang saya telah sebutkan pada antum sekalian. Mulai dari fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq yang menyatakan tauhid hakimiyah, lalu kemudian dibantah oleh sebagian ulama dan sebagiannya pada waktu itu belum bisa menerima. Lalu kemudian berjalan dengan waktu sampai pada ulama sepakat untuk menyatakan kepada Abdurrahman Abdul Khaliq mubtadi ahlul bid'ah, karena dia menambah tauhid yang keempat, yaitu tauhid hakimiyah, yang merupakan manhaj daripada kaum khawarij yang selalu memberontak dan menjelekkan pemerintah, penguasa muslim. Naam. Demikian ikhwani fiddin. Juga sama subhatnya. Pada waktu itu orang yang membela kita harus melihat dalil. Dia juga adalah ulama sunni. Naam. Tetapi memang kita melihat dalil yang mengolahnya adalah para ulama. Karena betapa banyak perkara-perkara yang samar pada kita, yang terkadang kita menyangka itu suatu hal yang jelas, tapi ternyata itu samar bagi kita dan syubhat. Dan ini yang terjadi, ikhwani fiddin azzakumullah, sampai pada fitnah yang terakhir, naam, terhadap Hajuri, dan juga fitnah ustaz kita, Ustaz Dzulqarnain. Naam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya katakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada beliau untuk kembali bersama kita dan bersama para asatidah dan mengakui kesalahan-kesalahan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang didukung oleh murid-murid beliau, di antaranya Syekh Khalid Al-Dhafiri, kemudian Syekh Hani Al-Buraij, kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari, Dr. Abdullah Al-Bukhari, dan murid-murid yang lainnya. Semua mendukung Syekhana Syekh Rabi di dalam mengkritik dan mentahdir ustaz kita, Ustaz Dzulqarnain Al-Makassari. Naam, Allahu yahdihi wa iyana. Semoga Allah memberikan jalan kembali kepada beliau. Naam, dan alhamdulillah sudah terjadi pertemuan itu dan kita menunggu rujuknya beliau. Semoga mengakui kesalahan-kesalahan tersebut yang selama ini samar bagi kita dan menjadi manhaj bagi kita. Naam, yaitu untuk kemudian kita bermuamalah, bermuda-muda bermuamalah dengan para hizbiyin. Dari Ar-Roja, televisi Ar-Roja, atau dari Turathiyin Ihya' Turath, atau dari Haramain, yang semua itu telah diklaim ulama sebagai ma'had atau lembaga-lembaga hizbiyah. Dan ditahdir pula tokoh-tokohnya untuk tidak boleh kita bermuamalah, mengadakan kerjasama, berhubungan, hubungan yang baik. Naam, hatta dalam perkara dunia, kalau itu kita lemah dan tidak mampu, naam, untuk dapat selamat dari fitnah-fitnah syubhatnya, maka kita mencari kerjasama yang lainnya, kepada yang lainnya dalam perkara duniawiyah. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, manhaj ahlus sunnah. Tidak bermuda-muda untuk kemudian antum ketahui bahwa ini orang yang ahlus syubhat. Naam, ini orang-orang yang punya syubhat. Lalu kemudian antum datang sebagai orang yang mutasabbut, meneliti langsung. Karena dia juga ustadz ahlus sunnah, maka saya mencoba untuk bertemu langsung dan bertanya. Ternyata syubhat masuk di kepala antum dan tidak lagi mampu untuk menimbang apakah itu hak atau batil. Bahkan tidak sedikit kenyataannya setelah datang dari ulama, ternyata pula kita lebih memilih untuk menolak dari ulama dan menerima karena kita langsung padanya. Menerima dengan apa yang dijelaskan langsung oleh dia. Ini berbahaya ikhwanifiddin azzakumullah. Inilah yang sering saya ulang-ulangi. Al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafah. Hati ini lemah dan syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar. Naam, inilah hikmah daripada tahdzir ulama. Tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Tidak boleh bahkan menghadiri majelis-majelisnya. Dan bahkan kalau meninggal, tidak menghadiri jenazahnya. Semua ini ada hikmah dari tahdzir para ulama tersebut. Bukan menunjukkan bahwa mereka bukan lagi Islam, bukan lagi Muslim. Tidak. Sekalipun dia masih dalam lingkup Muslim. Tetapi tahdzir itu dalam rangka menyelamatkan hati ini. Yang lemah. Sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Naam. Kalau memang kita memuliakan, menghormati agama dan manhaj kita. Sebagaimana yang diulang-ulangi oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Naam. Man yukrim dinahu wa manhajahu falyabta'id anhum fala yasma' anhum. Siapa yang memuliakan agamanya dan manhajnya, jangan mendengarkan dari mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Siapa mereka yang dimaksud Syekh Rabi? Al-mukhadzilin, yaitu orang-orang yang menelantarkan manhaj ini, yang tidak punya tamayyuz wal mufasalah, tidak punya tamayyuz dan mufasalah, yaitu sikap tampil beda dari golongan-golongan hizbiyah yang lainnya. Naam, tidak punya pemisah antara ahlus sunnah salaf dengan para hizbiyah, tapi bergabung seperti gado-gado. Naam, campur baur. Tidak ada pembeda. Padahal dalam keadaan dia tahu orang ini punya penyimpangan syubhat, tetap saja berakrab, berkasih sayang, tertawa bersama, bermain-main bersama. Naam, layam bagi hada ya ikhwan. Ini tidak pantas. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan agamanya, manhajnya. Naam, orang yang sungguh-sungguh dalam menerapkan manhaj dan agamanya, sayang terhadap manhaj dan agamanya, dia menjauh. Naam. Bukan berarti dilarang salam atau dilarang senyum. Antum lihat maslahat. Kalau orang itu masih ada memungkinkan, tetapi dia punya syubhat, senyum-senyum, tetapi jangan berlama-lamaan bersamanya. Naam, kalau memungkinkan untuk salam-salam, tapi jangan duduk dan tertawa bersamanya. Naam, karena dia orang yang punya syubhat, dan itu sebagai bentuk pendidikan kita. Sebagaimana orang tua mau mendidik anaknya. Anaknya yang sudah parah, sudah sekian dinasihati, tetap saja. Naam, kita didik, jangan beri nafkah. Naam, jangan diberi makan kalau perlu. Suruh cari sendiri nafkah. Karena dia tidak mau mendengar kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu bentuk pendidikan Islam. Naam. Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Islam memberikan obat dengan tahapan-tahapannya. Kalau obat ini sudah tidak mumpuni, pindah kepada obat yang berikutnya. Obat ini tidak mungkin lagi, pindah kepada obat yang berikutnya. Sampai pada tingkatan-tingkatan yang telah dituntunkan. Sebagaimana para dokter dalam mengobati orang yang sakit. Demikian Islam. Barakallahu fikum. Kemudian al-qa'idatul rabi'ah. Qa'idah yang keempat. Wahia annal ulama alladina alal haqqi yatamayazun. Kaidah yang keempat, bahwa para ulama yang berada di atas al-haq itu bertingkat-tingkat. Naam. Ini sangat penting ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Naam, bahwa para ulama yang berada di atas al-haq dan kita yakin sebagai ulama ahlus sunnah salafi, salafiyun, mereka berbeda-beda bertingkat-tingkat dalam keilmuannya. Naam. Ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Fahunaka farqun bainahum fi mada ma'rifatihim bil haqqi wal batil jumlatan wa tafsila. Di sana ada perbedaan di antara para ulama kita sepanjang pengetahuan mereka terhadap al-haq dan al-batil secara global dan secara rinci. Naam. Jelas beda. Sama juga dengan para dokter. Ada dokter ahli, ada dokter umum. Dalam dokter ahli itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih ahli, yang lebih khusus. Naam. Dan seterusnya. Maka menunjukkan maratib, tamayuz, perbedaan yang bertingkat-tingkat dalam pengetahuan para ulama itu, sekalipun semuanya ulama ahlus sunnah. Naam. secara global maupun secara terperinci. Hadhil qaida labudda an natanabbah laha li'annana na'lam anna hadzal 'alim mushtagilun fi ar-radd 'ala ahli al-batil wal ahwa wa taqriri sunnah wa ila akhir. Kaidah ini harus kita perhatian dengannya. Kita harus na'am mengangkat kepala kita dan memperhatikan kaidah ini. Karena kita mengetahui bahwa seorang alim punya kesibukan yang sibuk dalam membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Sibuk di dalam membela sunnah dan seterusnya. Ada ulama orang yang seperti ini. Naam. Mengkhususkan banyak waktunya dalam masalah rudud. Sehingga kitab-kitabnya semua adalah berisi bantahan-bantahan. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum. Naam, salaman haji. Masalah hadis, fiqh. Naam, juga mereka melakukan bantahan-bantahan. Jadi ada ulama yang khususnya takhusus punya keahlian khusus dalam dan pengalaman di dalam membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, sehingga dia sudah mumarasah. Naam, sudah tenggelam di dalam perkara itu dan sudah punya pengalaman yang banyak, sudah punya firasat yang kuat dalam permasalahan itu. Naam. Sehingga terkadang dia melihat seseorang baru pertama dan mendengarkan omongan seseorang dengan pengalamannya tadi, mumarosahnya tadi, itu sudah bisa memberikan penilaian-penilaian yang bersifat sementara. Naam. Lalu kemudian dengan perjalanan waktu ternyata orang itu memang demikian. Naam. Punya penyimpangan, punya syubhat. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengikrarkan hal yang demikian ini. Ketika beliau menjelaskan tentang ahlul hadis, bahwa orang-orang yang tenggelam dalam ilmu hadis sudah terbiasa dengannya, mumarasah, memiliki pengalaman yang banyak. Terkadang dia hanya dibacakan hadis. Naam. Dan dia dengarkan, dia sementara sudah bisa menilai bahwa hadis ini hadis yang lemah. Dari sisi lafadznya, naam. Dari sisi lafadz-lafadz hadis tersebut, kemudian dari sisi sanad, silsilah sanadnya, itu dengan pengalamannya, terkadang dia belum tahu, belum membahas, tapi dia sudah bisa memberikan penilaian sementara yang dia simpan sendiri. Naam. Lalu kemudian ternyata setelah dia teliti, ternyata benar apa yang dia sangka, bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah. Mengapa demikian? Karena firasatnya yang sudah menguat di dalam perkara tersebut. Naam. Dalam pengalamannya ikhwani fiddin azzakumullah. Demikian. Maka fahadhal alim al-mustaqil birradi ala ahli al-bidah wal ahwa ya'lam tafasil hadhihi wa hadhihi. Fahadha lil haqqi aqrabu walil batil a'raf. Naam. Maka seorang alim yang menyibukkan dengan bantahan terhadap ahlul bidah dan pengekor hawa nafsu mengetahui rincian-rincian ini dan itu. Naam, ini adalah lebih dekat kepada kebenaran dan ini adalah lebih dekat mengarah kepada kebatilan. Sehingga dia orang yang paling mengetahui dekat, yang paling dekat dalam mengetahui hak dalam permasalahan itu dan yang paling mengetahui terhadap kebatilan dalam hubungannya dengan rad alal ahlul bidah wal ahwa, bantahan terhadap ahlul bidah dan pengekor hawa nafsu. Wa hunaka alimun salafiyun mana syukku fi salafiyatihi abadan. Di sana ada alim ulama salaf, kita tidak ragu tentang kesalafiyahannya, tentang kesunniahannya. Naam, dan kita cintai mereka. Wa habibun ilaina. Walakin qad yuhsinu dhann, tetapi terkadang alim tersebut terkadang membangun di atas husnudzon, baik sangka. Wala ya'rif ma inda haula'il qaum, dia belum tahu apa yang ada di sisi kaum tersebut. Naam, dari tempat masuknya, tempat keluarnya, dari tahayul, bentuk-bentuk tipu daya yang dia lakukan dalam agama Allah, para ulama tersebut belum tahu. Naam. Fatajiduhu qad yudafi anhum muhsinan lidzanni bihim, sehingga terkadang kau dapati alim yang seperti ini membela orang-orang yang memiliki syubhat atau tipu daya dalam agama Allah, terkadang dibela oleh si alim tersebut. Kenapa? Karena baik sangka padanya. Dia datang menampakkan di hadapan alim tersebut dengan penampakan yang baik. Naam, menunjukkan al-haq yang ada pada dia, tapi kebatilannya tidak ditampakkan. Seperti Yautraf datang ke Syekh Bin Baz, sehingga Syekh Bin Baz kemudian memuji. Datang ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, lalu kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abad memuji dan menyatakan mereka ahlus sunnah salafi. Juga demikian ke masyaikh yang lain tentang Ihya Uturah. Naam, yang didirikan pimpinannya Abdurrahman Abdul Khalid. Dan hari ini kemudian menyebar dan sampai di Indonesia, dan itulah menyebabkan pecahnya dan porak-porandanya dakwah ahlus sunnah di Indonesia setelah masuknya Ihya Uturah. Dan di seluruh dunia. Naam, itu yang menyebabkan ikhwan fillah azzakumullah. Sehingga terus dengan berlangsungnya waktu terjadi perselisihan-perselisihan di kalangan ahlus sunnah. Sebab ya, masuknya Ihya Uturah ini menyelusup di dalam sof-sof salafiyin ahlus sunnah. Datang membawa bantuan dana di pondok ini, di pondok ini. Naam, akhirnya saudaranya menasihati, jangan ya ikhwan, jangan ya ustaz. Ini adalah turafiyin. Mereka punya misi, mereka punya tujuan. Naam, ini bukti bahwa mereka ini adalah da'i-da'i turafiyin. Muhammad Khalaf misalnya. Naam, yang diutus ke Indonesia. Datang tinggal di pesantren Tengarang, Yusuf Baisa. Naam, juga di Gresik. Kemudian setelah itu Syarif Fuad Hazza juga datang. Naam, mengajarkan di pondok pesantren yang sebelumnya ahlus sunnah salaf. Lalu kemudian dinasihati oleh ustaz-ustaz yang lainnya enggan untuk menerimanya. Karena apa yang dia saksikan berbeda dengan apa yang dia yang dinasihati padanya. Naam, dan dia enggan untuk mengembalikan kepada ulama yang memang tahu persis tentang mereka ini. Naam, lalu kemudian memakai dalil-dalil alim, seorang alim ulama, Syekh Abbas, naam, Syekh Bin Baz rahimahullah, memuji mereka ketika mereka datang. Naam, dengan penampilan-penampilannya yang baik, membangun masjid, membangun madrasah. Akhirnya Syekh mengeluarkan fatwa, ya, dan melegitimasi, ya, merekomendasi yayasan Hizbiyah tersebut. Naam, menjadilah sumber perselisihan. Nah, di sini kaidah sangat penting yang keempat ini, untuk kita tahu bahwa para ulama ahlus sunnah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terkadang seorang alim salafi memuji seseorang, tetapi dibangun di atas husnudzon karena dia menampakkan yang baik-baiknya. Adapun yang buruk-buruknya tidak ditahu oleh alim tersebut, ditahu oleh alim yang lainnya. Naam, sekarang kita diberi kaidah. Mana yang hak ya ikhwan? Apakah kita mau ngeyel kemudian terus keras dan berdalil dengan alim tersebut? Dia juga ahlus sunnah. Ini bukan manhaj. Ini bukan ciri ahlus sunnah yang baik. Ini bukan ciri salafi yang benar. Naam, yang ngeyel dan berdalil dengan alim sementara dia meninggalkan alim yang lain yang mengetahui persis tentang rincian-rincian perkara tersebut, orang tersebut. Naam, barakallahu fikum. Fama mauqifus salafi ma'a haula'il ulama. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang salafi bersama mereka ulama tersebut. Naam, maka sikap kita sebagai seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah adalah umayyiz bainal masyayikh as-salafiyyin wa masyayikh sunnah. Kita membedakan para ulama-ulama ahlus sunnah kita, para ulama-ulama salaf kita. Kita bedakan, kita lihat. Maka setiap seorang alim yang a'raf bi ahwali haulain nas, yang paling tahu tentang keadaan-keadaan mereka yang dimaksud. Naam, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pengalaman, selalu mereka diberi taufik. Naam. Iya. Diberi taufik ketika menjelaskan seseorang, dengan waktu yang berjalan ternyata disepakati oleh para ulama. Naam. Diterima oleh para ulama. Terus berjalan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai puluhan. Orang-orang yang dibantah oleh dia, oleh syekh tersebut, selalu diikrarkan oleh para ulama setelah itu. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, diberi taufik. Kita tahu ulama yang seperti ini. Sehingga dia lebih dekat dengan al-haq. Naam. Dan lebih tahu tentang al-batil. Terkhususkan dalam hubungannya dengan afrad. Naam. Individu-individu atau kelompok-kelompok. Ya. Yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Lidhalika Syekh Rabi' matalan. Oleh karena itu Syekhuna, Syekh Rabi' misalnya. Naam. Syekh Ahmad Bazmul Hafidahullah mencontohkan Syekh Rabi'. Syahidalahul masyayikh as-salafiyuna kulluhum. Para ulama al-sunnah salafiyun seluruhnya mereka. Nah, di sini kita perhatikan. Nanti kalau orang berpenyakit hatinya, ini menjadi ma'khad, ya, menjadi kritikan lagi terhadap Syekh. Karena dia menyatakan kulluhum. Ya, seluruhnya. Ini ada biasa orang berpenyakit dan akalnya terlalu dangkal. Ya. Naam. Selalu dicari penyakit kritikan dengan kata per kata seperti ini. Ya. Syekh, masyayikh salafiyun, para ulama-ulama salafiyun seluruhnya mereka mempersaksikan dan merekomendasi Syekh Rabi. Naam, yakni beliau rajulun tafarrada fi hadzal bab. Memiliki keistimewaan tersendiri dalam bab ini. Bab pembahasan membantah ahlul bidah dan ahlul ahwa. Warajulun ma yakadu yatakallam fi ahadin. Seseorang orang ini, yakni Syekh Rabi, hampir-hampir tidaklah berbicara tentang seseorang illa wa huwa insyaallah, melainkan dia insyaallah kama qala, seperti apa yang dia ucapkan. Naam. Ternyata benar. Kalau beliau sudah berbicara tentang seseorang, ternyata dengan waktu yang berjalan membuktikan dan didukung oleh para ulama lainnya, ternyata hak apa yang diucapkannya. Dan sudah saya sebutkan. Ya, mulai dari Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, kemudian Muhammad Surur Zainal Abidin, Adnan Al-Ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Ma'ribi, sampai pada Hajuri. Naam. Dan banyak lagi ulama lain yang antum tidak ketahui. Yang dibantah oleh Syekh dengan bentuk tulisan, bentuk kaset. Naam, semuanya muwaffaq, diberi taufik oleh Allah. Ternyata itu hak dan didukung oleh para ulama-ulama yang lainnya setelah itu. Naam. Dan kita katakan ini, kata beliau, la min babil asabiyah, bukan dalam rangka ta'assub, au min babil ta'zim, bukan pula dalam rangka mengagung-agungkan berlebih-lebihan. Ah, ini. Naam, sekali lagi ini juga syubhat. Ketika kita berbicara seperti ini, ditanggapi bahwa Ustadz Hasan itu fanatisme terhadap Syekh Rabi. Kalau ada ucapannya Syekh Rabi, mesti benar. Kalau bahasanya Ja'far Saleh, seperti wahyu yang turun. Kalau Rabi sudah berbicara, sama dengan wahyu yang turun. Subhanallah, ini mengolok-olok. Ya. Kenapa ya ikhwan bisa timbul bahasa-bahasa yang seperti ini? Naam. Tidak lain dan tidak bukan adanya penyakit fil qulub, fil qalb. Adanya penyakit dalam hati. Dan yang kedua, ataukah yang kedua, jahilnya dia terhadap manhaj. Naam, tidak punya pengalaman dan takhusus dalam masalah rudud bantahan, dalam masalah sikap menyikapi ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyah, tetapi berani berbicara. Naam. Ini dua kemungkinan. Sehingga timbul ucapan-ucapan yang seperti ini, bahwa ini adalah ta'assub. Ya, mendewakan Syekh Rabi. Naam. Ahlussunnah bukan ta'assub, bukan mendewakan ya akhi. Ahlussunnah itu melihat hakikat ilmiah. Naam, antum belum membahas. Syekh Rabi sudah membahas. Para asatidah sudah membahas. Sejak bertahun-tahun sebelumnya tentang ihya uttraf, tentang ar-roja. Awal munculnya ar-roja, para asatidah sudah menulis, sudah mengumpulkan data-data tentang ini, ditulis. Kalian masih duduk manis di pondok-pondok kalian. Kalian belum pernah membahas. Bahkan yang ada, ya akhi, sibuk dengan ilmu. Jangan sibukkan ikhwan dengan syubhat, dengan fitnah. Akhirnya ternyata omongan antum itu ternyata sebaliknya menjatuhkan ikhwan dalam syubhat. Selama ini kita berada dalam syubhat. Nah, coba. Siapa yang menyelamatkan kita? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena sebab para asatidah yang bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan data-data tersebut, mengadakan pertemuan-pertemuan demi pertemuan tahunan, lalu ditranskrip dalam bahasa Arab, lalu diserahkan ke masyayikh para ulama, al-ra'is syekhona syekh Rabi, lalu kemudian dipelajari oleh beliau tentang Indonesia kurang lebih 10 tahun yang sebelumnya, sebelum bahkan adanya dauro-dauro Bantul, yang dauro Bantul sudah 9 kali, sudah ke 10 kali, berarti sudah 10 tahun. Para asatidah sudah menulis. Naam, dan saya sendiri masih di Madinah pada waktu itu, saya membawa berkas setebalnya segini. Wallah, saya yang membawanya. Diamanahkan oleh ustaz dari Indonesia untuk bawa ke hadapan Syekh Rabi. Dan saya bawa ketemu langsung berdua Syekh Rabi di ruangan khusus beliau setelah meminta izin kepada sekretaris beliau. Naam, yang saya sampaikan amanah itu dari para ustaz, yaitu ustaz-ustaz kita di majalah syariah. Saya sampaikan ini keterangan, ya Syekh, tentang para duat yang mengaku salafiyin, naam, yang bermuamalah dengan para hizbiyah, yaitu turafiyin, ihaw turaf. Dari Abu Nidaknya, Yusuf Baisanya, Hakim Abdadnya, Yazid Jawasnya, Abu Dinaknya, masuk semua, Aunur Rafiknya, masuk semua di dalam. Itu juhudnya para asatidah. Naam, ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Saya yang menyerahkan kepada Syekh Rabi. Sampai Syekh menyatakan, ya akhi, tatlubu an akra' hadha faqidhahum. Antum tuntut saya membaca ini, tebal sekali. Naam, sambil beliau tersenyum. Naam, kemudian beliau memberi waktu. Kalau ada sesuatu, faddal ba'dal isya, ba'da salatul isya. Karena waktu itu saya bawa ba'dal maghrib. Ba'da salatul maghrib. Naam, demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Jadi, para ustaz-ustaz yang lain tidak terjun dalam masalah ini. Mereka tidak membahas. Sehingga muncul statement-statement. Ya, yang berbeda dengan para ustaz yang punya tambahan ilmu dalam perkara itu. Syubhat. Mereka ini ta'asub dengan Syekh Rabi. Mereka ini menyibukkan ikhwan dengan fitnah. Subhanallah. Apakah ustaz dengan juhudnya ini menyibukkan ikhwan dengan fitnah? Tidak. Mau menyelamatkan mereka dari fitnah-fitnah. Mau menyelamatkan mereka dari fitnah-fitnah. Naam. Apa gunanya kita mengaku ahlu sunnah, ternyata nanti jadi gado-gado semua. Iya. Gabung semua kita. Tidak tahu apa, mana keistimewaan ahlu sunnah. Nanti zen-zennya kita gabung. Nanti wahdahnya gabung. Iya kan? Ar-rojaknya gabung. Kalau ar-rojak dengan ICM sekarang kan gabung. Iya, antum tahu itu. Nah, mengadakan link, ya, hubungan radio. Ya, ar-rojak menayangkan radionya ICM. ICM juga menayangkan radio ar-rojak. Kerjasama yang baik. Dan saya ketemu langsung ketika umroh. Ya, dengan pengurusnya ini, dan dia memberitakan langsung kepada Ana bahwa dia kerjasama dengan ICM di Kendari, temannya Abdullah bin Taslim. Syuf, antum mau jadi ahlu sunnah seperti itu? Tidak ada keistimewaan, tidak ada tamayus, semuanya campur. Sementara kita tahu bagaimana amalannya ICM. Nah, bagaimana lemahnya dia, bahkan mengikrarkan tidak menyalahkan Abdurrahman Abdul Khaliq atau Zaitun di dalam membacakan buku Abdurrahman Abdul Khaliq tentang Tauhid Hakimiyah. Nah, ini zen-zen. Ya. Kemudian dari sisi penampilan salafiyin, dari teman-temannya, tidak ada teman-teman ustaz salafiyin bersama dengan dia. Apakah demikian ahlu sunnah? Nah, Apa kita mau menjadi ahlu sunnah yang seperti ini? Kalau bukan sebab juhud para ustad-ustad tadi. Naam. Lalu kemudian Allah tampakkan bahwa inilah salafi yang mumayyiz, yang tampil beda, yang tidak serampangan. Naam. Yang upaya untuk menjernihkan manhajnya dari fitnah-fitnah. Ini juhud yang besar yang kita harus akui dan menghargainya. Bukan justru kita buat fitnah. Naam. Sekarang Ustaz Luqman Ba'abdu di fitnah kiri kanan. Ya. Muncul lagi Abdul Bahr berkomentar, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hanya Allah yang tahu akibat buruknya. Mencela kiri kanan terhadap Ustaz Luqman Ba'abdu. Di mana disimpan akal sehatnya? Kalau dia orang yang berakal sehat, paling tidak dia menahan diri. Karena saat ini Syekh Rabi memuji Ustaz Luqman Ba'abdu. Naam. Apakah pujian itu dengan serta-merta? Dengan istijjal? Dengan tidak ada berita? Tidak ada pengetahuan dari Syekh Rabi? Tidak ada utusan dari Syekh Rabi setiap tahun? Tidak. Pujian itu muncul dalam sekian tahun. Daurah Bantul 9 tahun. Laporan itu terus masuk ke Syekh Rabi melalui wakil-wakil yang diutus oleh beliau untuk mengadakan daurah di sini. Juga Syekh Rabi memantau daurah-daurah tandingan yang diadakan oleh sebagian ikhwah salafiyin yang mengaku salafiyin. Naam, ahlus sunnah. Mengadakan daurah-daurah yang semakin mengeruhkan permasalahan. Semua itu masuk laporan kepada Syekh. Lalu kemudian timbul perpecahan, timbul fitnah, terus. Siapa yang membawa ikhwan ini ke dalam fitnah, ya akhi? Dan siapa yang berupaya untuk menjernihkan dan melepaskan ikhwan dari fitnah? Siapa sebenarnya? Antumkah? Atau Syekh Rabi? Dan orang-orang yang bersama dengan beliau? Orang-orang yang dipuji oleh beliau? Naam. Coba, kalau dia mau berpikir jernih, ditahan cercaannya terhadap Ustaz Luqman Ba'abdu. Dan ternyata subhanallah, semua cercaan-cercaannya jauh dari ilmiah. Antum baca bantahan Ustaz Muhammad Sarbini. Naam. Muhammad Abu Abdullah Sarbini hafizahullah punya bantahan. Di sini saya bawa. Naam, tapi tidak cukup waktu untuk membacakan pada antum. Ya. Jauh dari ilmiah, ya akhi. Subhanallah. Inilah kalau orang sudah oleng, ya. Ketika dia dibantah oleng. Naam, ketika mencoba untuk membela diri bertambah keolengannya. Jangan coba. Naam. Jangan mencoba untuk membantah dengan serampangan. Kamu akan semakin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauhnya manhajmu dari manhaj yang hak. Apalagi dalam hal ini Syekh Rabi telah turun tangan di dalamnya. Naam. Kenapa antum terlalu berani? Subhanallah. Ustadzul Qarnain sendiri yang dibantah, yang ditahdir. Naam. Tidak seperti Abdul Bar mengadakan pembelaan. Ya. Sampai saat ini Ustadzul Qarnain alhamdulillah masih diam. Naam, kecuali satu kalimat syukur yang pertama beliau tayangkan, layangkan di situs beliau. Itu pun terbantah dan juga telah sampai kepada Syekh Rabi. Dan saat ini beliau diam, walhamdulillah, tidak mengadakan bantahan balik. Naam, kita menunggu. Ya, sekalipun tahdir itu tetap berlaku, ikhwan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di Madinah beberapa hari yang telah berlalu dengan umrohnya ustadzuna Ustaz Askari hafizahullah. Naam. Tetapi bersama dengan berlakunya tahdir itu, Ustadzul Qarnain sekarang diam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan beliau bersama kita. Naam. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwani fillah na'azakumullah, bukan dalam bab ta'assub, bukan dalam bab mendewakan Syekh Rabi, tetapi ahlu sunnah wal jamaah adalah haqaiqul ilmiah, hakikat ilmiah, melihat kenyataannya, dalil ilmiahnya. Wallahu alam bisawab. Kita azan dulu. Naam, kemudian kita lanjutkan dari kaidah yang keempat ini, kita selesaikan. Naam, fal yatafaddal al muadzin. Barakallahu fik. Naam. Naam, labas. Baik, ikhwan fil din, kita lanjutkan ba'da zuhur saja. Ba'da salat zuhur. Naam, insyaallah kita selesaikan kaidah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah. Walhamdulillah, kita melanjutkan insyaallah keterangan Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahallahu taala. Dalam kaidah yang keempat ini, bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah atau seorang salafi sunni di dalam menghadapi dan menanggapi perbedaan di kalangan masyayikh ahlus sunnah. Naam, khususnya terkait dalam hukum terhadap individu tertentu atau golongan tertentu. Nah, maka sikap ahlus sunnah wal jamaah memahami kaidah yang keempat ini, yaitu bahwa para ulama kita maratibu wa yatamayazun, mereka bertingkat-tingkat kedudukannya dan berbeda-beda di dalam perkara ilmu ini, baik secara global ataupun secara terperincinya, sehingga kita mengembalikan kepada yang memiliki tambahan ilmu dalam perkara tersebut. Naam, dan kita menguatkan pendapat tersebut, dan kita memberi uzur kepada ulama-ulama yang salah di dalam memberikan pujian tersebut, karena membangunnya di atas husnudzan. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Dan ini tidak jauh dengan apa yang pernah saya dengarkan dari kaset Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam mengarahkan salafiyin dalam menghadapi perselisihan atau perbedaan di kalangan para ulama, apalagi khususnya orang-orang awam yang belum membaca perkara tersebut secara terperinci. Naam, dan tidak mampu mengetahuinya secara terperinci, lebih dalam, lebih detail. Maka dia memilih yang paling ahlinya, yang paling bidangnya dalam perkara tersebut. Kemudian Syekh mencontohkan dengan dokter. Kalau satunya dokter umum, satunya dokter ahli, maka kita menguatkan yang ahli daripada dokter yang umum. Karena kita tidak bisa menelusuri lebih jauh perkara tersebut. Naam, demikian Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam mengarahkan para syabab salafiyin untuk menguatkan dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Naam, tidak kemudian kita membuat taswis, kerancuan-kerancuan atau syubhat. Naam, kemudian kita pun mempertahankan sesuatu yang lemah dalam keadaan dalil dan hujjah telah tegak pada kita. Maka ini tidak pantas. Bukan merupakan sikap ahlus sunnah yang hak, sikap salafi yang baik. Naam, kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, apa yang disebutkan tadi dari syubhat, bahwasanya ketika kita mendengar ucapan Syekh Rabi lalu dikatakan pasti benar dan harus diikuti, bahkan itu seakan-akan wahyu dari langit, dan bahkan kita paksakan orang yang mengikut, orang yang diam untuk ikut berbicara, dan kalau tidak ikut berbicara maka kita mentahzirnya, Naam, ini syubhat. Dan ini juga disandarkan kepada ana. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ana berlepas diri dari sikap-sikap yang demikian. Naam, orang-orang yang menyikapi dan mentahdir orang-orang yang diam. Ya, sementara diamnya dia tidak membuat fitnah, tidak membuat taswis. Diam benar, sebenar-benar diam. Adapun kalau dia mengaku diam tapi membuat bisikan-bisikan di luar, membuat taswis, kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan, maka orang yang seperti ini sama, ditahdir pula. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Naam, kecuali kalau dia diam tawakuf dengan sebenar-benar diam, tidak membuat kerancuan-kerancuan di luar. Naam, satu contoh mungkin misalnya, ketika saya membacakan tahdzir Syekh Rabi', dia pun belum memastikan apakah itu ijtihad saya atau memang tahdzir itu diperintahkan untuk disebarkan. Dia juga tidak tahu. Lalu dia bersikap tawakuf dan memberi komentar di luar. Ya akhi, hati-hati, jangan ikut-ikut dalam fitnah. Naam, itu ijtihad Ustaz Hasan dalam membacakan tahdzir tersebut. Bukan langsung dari Syekh Rabi', belum tentu. Dan bisikan-bisikan yang semisal dengan ini. Na'udzubillah. Ini namanya taswis. Kerancuan-kerancuan, penggembosan-penggembosan. Pertama, dia tidak pernah menghubungi ana langsung. Apakah ana membaca, apakah ana pastikan itu dari perintah dari Syekh Rabi' yang disuruh sebarkan? Dia belum pernah hubungi ana. Naam. Ya. Apakah itu ijtihad ana sendiri atau bukan? Belum pernah dia menghubungi. Lalu kemudian menggembosi ikhwah. Bahwa itu ijtihad, ya akhi, hati-hati. Jangan setiap ada fitnah langsung kita bacakan. Serta-merta kita bacakan. Subhanallah. Ini komentar-komentar yang membuat taswis. Ya. Padahal dia yang selalu mengatakan, ya akhi, tasabbut. Baik sangka tasabbut. Mana baik sangka dan tasabbutnya antum? Antum belum pernah tasabbut dan menelpon saya atau mendatangi langsung. Apakah antum sudah pastikan Ustaz, antum bacakan ini dari Syekh? Disuruh sebarkan? Belum pernah. Tapi zon-zon ya dari antum. Lalu kemudian disebarkan di tengah ikhwa, di madu'unya. Naam, akhirnya bikin taswis. Ya, bikin penggembosan yang kemudian ikhwa-ikhwa tersebut menyebarkan lagi kepada yang lainnya. Subhanallah, kapan berhenti kalau seperti ini? Naam. Demikian, ikhwani fi din azzakumullah. Limadha qala al ulama? An Syekh Rabi' annahu muwaffaqun fi raddihi ala ahli al bid'ah. Innama qaluhu li anna Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala ishtaghala bil raddi ala ahli al bid'ah ala ikhtilafi bid'ihim wa dhalalihim min hizbiyyin wa sufiyyin wa rafidah wa ghairihim. Mengapa para ulama mengatakan tentang Syekh Rabi' bahwa dia diberi taufik oleh Allah dalam bantahan-bantahannya terhadap ahlul bid'ah? Ya. Hanyalah mereka para ulama menyatakan demikian karena Syekh Rabi' hafizahullah sibuk dengan bantahan tersebut, bahkan menulis karya-karya ilmiah dalam bantahan tersebut dengan segala perbedaan beragam bid'ah, beragam kesesatan dari para hizbiyyin, para sufi, para syiah, rafidah, dan selain mereka. Naam, asy-syekh sibuk membantah itu dan penuh dengan nilai-nilai ilmiah. Naam, syarat dengan ilmu-ilmu, kaidah-kaidah penerapan di dalam bantahan-bantahan beliau tersebut. Bukan sekedar hanya membantah saja, tapi di situ beliau mengajarkan kepada pembaca, kepada seorang sunni, bagaimana cara membantah. Kemudian bagaimana kaidah-kaidah dalam membantah, dalam bersikap. Nah, bagaimana kaidah-kaidah? Apakah harus tasabut langsung? Nah, ataukah membantah terlebih dulu kebatilannya yang sudah menyebar? Masalah tasabut itu nomor dua. Nah, kalau dia orang yang ikhlas, orang yang jujur, dia akan kembali ke jalan hak. Sekalipun kesalahannya itu sudah disebarkan. Bahkan dia bersyukur. Naam, mestinya dia bersyukur kalau dia orang yang ikhlas. Karena kesalahannya itu telah disebarkan, berarti dia berlepas tanggung jawab darinya. Adapun kalau sudah menyebar kesalahan itu, baru harus didatangi dulu, ya akhi, tadi salah, sementara majelis sudah bubar, orang-orang sudah membawa syubhat, orang-orang sudah membawa pulang kesalahannya. Naam, dengan dalih harus tasabbut dulu ya akhi. Harus antum langsung sampaikan subhanallah, ini sekali lagi menunjukkan ya manhaj yang masih keliru. Naam, atau belum paham adanya kaidah yang seperti ini. Maslahatul amma muqaddam 'alal fard. Naam. Oleh karena itu, saya ingin membacakan sedikit secara singkat ya, atau saya akhirkan nanti di setelah selesainya kaidah yang keempat ini. Yaitu pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Ahmad Bazmul sendiri hafizahullah dalam masalah ini. Apakah harus ya ketemu dulu kepada orangnya baru kemudian membeberkan kesalahannya? Naam. Ya, ini banyak di benak kita yang mungkin belum punya mumarasah, belum punya pengalaman dan belum mengetahui bagaimana amalan sebagian para ulama kita. Naam. Ya, Syekh Rabi ketika ditanya tentang seorang lelaki yang bernama Abdul Ghafur yang suka menyebarkan kesalahan-kesalahan seorang ustaz, memeriksa kasetnya. Naam. Apa jawaban Syekh Rabi? Syekh Rabi bukan menyatakan mana Abdul Ghafur itu. Nasihati Abdul Ghafur. Panggil orangnya. Nasihati khusus, tidak. Syekh Rabi menyatakan yang pertama adalah akhtauka ma zalat muntashirah, madama muntashirah, yuskatu anha. Wahai akhi, kesalahan-kesalahanmu kalau memang sudah menyebar dan itu kesalahan, apakah antum senang kalau didiamkan? Coba lihat. Ya, tanggapan seorang alim. Naam, mestinya antum senang ketika kesalahan itu menyebar karena memang itu kesalahan. Antum berlepas diri, tanggung jawab dari dosa kesalahan tersebut karena sudah disebarkan. Dan bersyukur kepada orang yang menyebarkan. Naam, mestinya yang pertama demikian. Ya, masalah kedua caranya orang itu keliru atau salah itu nomor dua. Al-muhim junjung tinggi al-haq. Ini yang pertama. Naam, yang kedua selesaikan. Ya, ya akhi afwan, cara antum tidak hikmah, keliru. Naam, saya tidak menolak kebenaran, tapi cara antum keliru. Ya, tapi jangan antum katakan cara antum salah karena antum membeberkan kesalahan itu di depan umum baru menghubungi saya. Tidak mesti ya akhi. Naam, nanti kita bacakan pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah dalam perkara ini. Naam. Jadi para ulama menyatakan bahwa Syekh Rabi hafizahullah dia adalah orang yang sibuk dan terhadap bantahan-bantahan terhadap alil bid'ah dengan perbedaan bid'ah dan kesesatan dari kalangan hizbi, sufi, rafidah dan selainnya. Ma rasahadal amr. Beliau telah berpengalaman dalam perkara ini dan memiliki pengetahuan yang mendalam. Wata'amala maha'ula. Bahkan beliau terjun langsung, terlibat langsung, bermuamalah bersama mereka. Naam. Wa ya'rif asalibahum. Beliau mengetahui uslub-uslub mereka. Fakana muwaffaqan fil ghalib bifadlillahi ta'ala. Maka beliau diberi taufik pada umumnya, di kebanyakannya, tentunya dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihil qaidatu yahsulu bihal jawab an kathirin minasyubah allati tufaru bainas salafiyin hina ya'taridul mu'tarid bi anna fulanan minan nas alladhi jarrahahu al-ulama qad zakkahu ba'dul masyayikh as-salafiyin. Dengan kaidah yang keempat ini maka terhasilkanlah suatu jawaban dari banyak masalah-masalah syubhat-syubhat yang bisa mengacaukan saf di tengah-tengah salafiyin. Naam, itu bisa terjawab semuanya dengan kaidah ini. Karena terkadang seorang yang tidak bisa menerima menampakkan ya penentangannya bahwa fulan yang dijarah oleh ulama tersebut juga telah direkomendasi, didukung, ditazkiyah oleh sebagian para ulama salafiyin juga. Nah, ini kita perhatikan. Ya ustaz, dia juga orang yang direkomendasi oleh ustaz, oleh ulama-ulama salafi. Mengapa antum mentahzir? Naam. Tidakkah sebaiknya kita diam karena masih ada ulama-ulama yang merekomendasinya? Kan begitu sering yang kita dengarkan. Naam. ya. Fayuqal, maka dijawab, hum masyayikhu salafiyun la yatakallamu fihim insanun ala sunnah, nahsabuhum kadhalik wala nuzakki allahi ahadan. Naam, maka dijawab, hum masyayikh salafiyun, mereka adalah ulama-ulama salafiyun. Naam, la yatakallamu fihim insan ala sunnatin, maka seseorang yang berada di atas sunnah tidaklah berbicara tentang mereka, yakni tidak menjelekkan para ulama salafiyin. Kita tidak menjelekkan para ulama kita, dan kita ihtisab, dan kita tidak mentazkiyah siapapun di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni para ulama itu adalah ulama sunnah, ulama salafiyun. Ya, kita tidak menjelekkan mereka dalam merekomendasi orang-orang yang dijarah tadi. Naam. Tetapi kita tidak juga ta'assub atau ngeyel. Naam. Fakaifa yuzakkuna ba'dal ashkhas al-munharifin alladhina yaruddu alaihimul masyaih al-akharun. Ya. Tidak boleh kita menyatakan bahwa kalau begitu ulama sunnah yang mentazkiyah ini adalah ulama yang jelek. Hah? Ulama yang jelek, bukan ulama ahlus sunnah. Kenapa? Kok dia mentazkiyah, merekomendasi orang yang dijarah, orang yang ditahzir? Naam. Maka kita katakan ulama juga tidak maksum. Naam. Ya. Mereka tidak maksum. Seperti yang telah dikatakan pada awalnya. Ya. Mereka membangunnya di atas husnudzon, di atas sangkaan yang baik. Karena mereka datang menampakkan yang baik-baik. Ya. Sehingga wajar kalau mereka pun melakukan tazkiyah. Bukan berarti ketika mereka melakukan tazkiyah langsung kita katakan mereka bukan ulama sunnah. Ya. Lalu kita jelekkan ulama tersebut. Tidak. Kita muliakan semua ulama kita sebagai ulama ahlus sunnah salafiyun. Naam. Maka demikian. Fal jawab annaka idha tabaqtal qa'idah sabiqah ta'lam mathalan anna haulail masyayikh alladhina yuzakkuna ba'dal munharifin wahum la ya'lamuna bihaqiqati halihim. Naam, bahwasanya engkau apabila mempraktekkan kaidah yang keempat ini, kaidah yang telah terdahulu, engkau mengetahui bahwa para ulama masyayikh tersebut tidaklah sengaja untuk mentazkiyah, merekomendasi orang-orang yang ditahzir atau yang dijarah. Naam, kalau memang mengetahui keadaan hakikat mereka itu. Tidak mungkin. Ulama ahlus sunnah kalau sudah mengetahui hakikat seseorang bahwa benar-benar ini orang-orang jelek, orang yang punya syubhat, lalu mentazkiyah, tidak mungkin. Mesti karena di sana dibangun di atas husnudzon dan mereka belum tahu hakikat yang ada pada orang tersebut. Naam, aqallu khawdan fi mithli hadhihi al-masail wa qad tantali alaihim ba'd hadhihi al-umur. Naam, terkadang tersamarkan sebagian perkara-perkara yang dari syubhat yang ada pada orang tersebut, tersamarkan di kalangan masyayikh, ya, di kalangan sebagian ulama, sehingga tidak boleh kita jadikan itu sebagai dalil kemudian menabrakkan dengan jarah para ulama yang mengetahui kondisi dan keadaan orang tersebut. Tidak boleh kita tabrakkan. Nah, demikian sikap ahlus sunnah wal jamaah. La li annahum yuafiquna haula'il mubtadi'ah, bukan ketika mereka merekomendasi bahwa kita katakan berarti para masyayikh ini mendukung bidah-bidah, syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan orang tersebut. Tidak boleh kita mengatakan demikian. La abadan, selama-lamanya tidak, kita tidak katakan demikian. Hum abadun nas an hadzal amr, bahkan para ulama ahlus sunnah seluruhnya adalah manusia yang paling jauh dari perkara yang seperti itu, untuk merekomendasi mensucikan orang-orang yang penuh dengan syubhat. Naam, orang-orang yang melakukan bidah-bidah. Walakin haula'il mubtadi'ah ya'tuna yatamassahuna bihim wa yabkuna bidumu'it tamasih wa yudhhiruna lahumus sunnah. Naam, akan tetapi mereka para ahlul bidah itu datang di depan para ulama-ulama kita, naam, menampakkan bahkan mengeluarkan air mata, menangis, menampakkan kebaikan khusyuk. Naam, ketika ditahdir datang kepada syekh, masyayikh, bahkan menangis. Subhanallah. Tentu syekh yang tidak tahu, yang hanya tahu zahirnya bahwa dia ini ahlus sunnah, direkomendasilah oleh syekh tersebut. Tapi yang tahu hakikat orang ini adalah dalil, menjadi dalil atas yang tidak mengetahuinya. Nah, jangan kita tabrakan. Naam, annahum yuridunal haq wa annahum madlumun. Mereka datang mengadu bahwa mereka, ya syekh, kami tidak menginginkan kecuali al-haq. Naam, kami adalah orang-orang yang didolimi. Ya, akhirnya dibela oleh syekh. Fal masyayikh qad yudafi'una anhum dhannan minhum annahum madlumun wa annahum alal haq. Maka para ulama kita terkadang membela orang-orang tersebut dengan baik sangka bahwa mereka itu orang yang didolimi dan mereka itu adalah di atas al-haq sesuai yang dia tampakkan di depan syekh tersebut. Falidzalika idza arafna hadhihi al-qa'idah kharajna min al-kathir min hadhil masyakil. Oleh karena itu, kalau kita telah mengenal kaidah yang keempat ini, maka kita akan keluar dari masyakil, dari problem-problem yang sangat banyak. Selesai, tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Naam. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kaidah yang keempat, dan saya bacakan sedikit dari apa yang telah saya janjikan pada antum. Pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Ahmad Bazmul Hafidahullah. Naam. Di sini judulnya, apakah diharuskan menasihati dulu sebelum membantah? Taib. Apakah diharuskan menasihati dulu sebelum membantah? Naam. Ini faedah manhajiyah, faedah manhaj dari Syekh Ahmad Bazmul Hafizahullah. Pertanyaan ke-6. Di sini ada bahasa Arabnya. As-su'al as-sadis, ba'dun nas yaqul min babi maslahati da'wati war-rizqi annana la naruddu 'ala asy-syakhs illa ba'da an-nasihati. ويقوم هو بنفسه بالتراجع هذا أفضل لكن لو رددنا عليه في العلن تحصل مفاسد وتشق الدعوة. Saya perhatikan kurang lebih terjemahan dari soal ini. Sebagian manusia berkata, nah, saya bacakan saja terjemahannya. Sebagian orang mengatakan bahwa termasuk maslahat dakwah dan kelembutan ialah kita tidak membantah seseorang kecuali setelah kita menasihatinya dan dia sendiri menyatakan rujuk dari kesalahannya. Ini lebih utama. Akan tetapi kalau kita membantahnya di depan umum, akan terjadi berbagai kerusakan dan memecah belah dakwah. Demikian pertanyaannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Syekh Ahmad Bazmul Hafidahullah wa ra'ahu menjawab, semoga Allah menjaga beliau. Saya langsung aja terjemahannya. Bahasa Arabnya ada, tapi saya langsung membacakan jawaban terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata beliau, ucapan ini tanpa diragukan lagi adalah mencampurkan yang batil kepada kebenaran. Orang yang memiliki kesalahan mau rujuk kembali kepada kebenaran dengan kesadaran sendiri, tanpa diragukan adalah lebih utama, atau tidak ada yang menghalangi dirinya untuk berbuat seperti itu. Hanya saja, menjadikan hal yang dianggap baik ini, yakni rujuknya orang yang salah dengan kesadaran sendiri, sebagai sebuah kewajiban, dan menganggap inilah mazhab salaf, ini adalah kesalahan dan menyebabkan terpecah belahnya jamaah, ini adalah ucapan yang batil. Ini satu hal. Hal yang kedua, perhatikan apa yang telah aku sebutkan sebelumnya, yaitu apabila ada kemungkaran dalam sebuah majelis dan seseorang telah keluar darinya, majelis pun telah berhenti, orang-orang pun bubar, maka bisa jadi orang awam dan penuntut ilmu akan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Dalam keadaan mereka telah bubar dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya setelah itu. Jadi yang pertama, kita tidak melihat kepada si da'i tapi menimbang tentang kebenaran dan kebatilan serta tersebarnya keduanya. Kita yang kita timbang adalah masalah tersebarnya kebatilan atau kebenaran itu. Naam, sehingga harus disampaikan, didahulukan. Naam. Daripada menasehati terlebih dulu si dai yang bersangkutan. Yang kedua, dalam urusan yang seperti ini kita melihat kepada manhaj salaf. Sesungguhnya generasi salaf lebih berilmu dan lebih utama. Manhaj mereka lebih hikmah dan lebih selamat. Ternyata manhaj salaf dalam hal ini adalah melakukan pengingkaran. Yakni pengingkaran terhadap kesalahan tersebut di depan yang ramai. Ya? Di depan umum. Apakah kita lebih utama daripada para sahabat ridwanullah alaihim yang melakukan pengingkaran saat itu juga dan tidak menunggu waktu? Iya kan? Ini banyak dari kalangan sahabat. Ya. Ketika ada sahabat Abdullah bin Mughaffal misalnya bermain ketapel. Katakan jangan, dilarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan tidak membutakan mata, tidak mematikan. Ya. Langsung disikat oleh sahabat Ibnu Mughaffal. Kita tidak menafikan adanya orang sahabat yang lain. Naam. La ukallimuka abadan. Sungguh aku katakan hadis Rasulullah, engkau membantah demikian. Naam. La ukallimuka abadan. Ya. Dan terlalu banyak kisah-kisah para sahabat yang seperti ini. Naam. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi oleh berapa sahabiah yang menyatakan kalau dikodok mengapa kalau haid diperintahkan untuk mengkodok sholat dan tidak mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat, langsung beliau menyatakan anti haruriyatin anti, apakah engkau khawarij, ya, apakah menafikan adanya sahabiah yang lain. Nah, jadi ini banyak. Nah, manhaj salaf melakukan hal tersebut, pengingkaran terhadap kemungkaran pada saat itu dan tidak menundanya sekalipun ada orang lain. Apakah kita lebih utama daripada para sahabat ridwanullah alaihim yang melakukan pengingkaran saat itu juga dan tidak menunggu waktu? Apakah kita lebih utama daripada para imam salaf yang melakukan pengingkaran secara langsung terhadap orang-orang yang menyelisih syariat dan tidak menunggu? Ucapan ini yang disebutkan dalam pertanyaan saya khawatir ini merupakan tetasan dari para mumayye. Mumayye adalah artinya orang yang suka berbahasa basi, orang yang lemah mentalnya, ya, lemah jiwanya. Nah, saya khawatir ini merupakan tetasan dari para mumayye dan tetasan dari penyeru maslahat dakwah. Ya akhi, maslahat dakwah, maslahat dakwah, maslahat dakwah, jangan seperti itu ya akhi. Nah, nasihati dulu sembunyi-sembunyi. Ini tidak menafikan ikhwani fiddin azakumullah. Naam. Kita tidak menabrakkan antara manhaj para ulama dengan apa yang kita katakan. Ya, nasihati dengan cara tersembunyi. Naam, yang ternyata terkait dengan maslahat pribadi mereka. Ya, mereka katakan maslahat dakwah ternyata terkait dengan maslahat pribadi mereka. Ya, bukan maslahat dakwah manhaj. Bukan maslahat agama Allah Azza wa Jal. Jadi kesimpulannya kata beliau, hafizahullah, semoga Allah memberkahi anda. Perkara ini tidak ada penghalangnya, sehingga menjadi sesuatu yang baik. Tetapi hal ini tidak wajib. Tidak wajib. Suatu hal yang baik, nah, menasihati dengan sembunyi-sembunyi. Tapi bukan perkara yang wajib, harus. Ya, ketika dinasihati langsung dan didengarkan oleh yang lainnya. Yang kedua, menganggap pengingkaran kepada mukhalif dan membantah kesalahan sebagai tindakan memecah belah dan tidak memerhatikan maslahat dakwah, ini adalah ucapan yang batil, menyelisihi manhaj salaf ridwanullah alaihim. Karena kita juga disandarkan, ya, sebagian mereka menyatakan bahwa ketika kita membantah seperti ini orang-orang yang menyelisihi manhaj, membantah kesalahan itu adalah tindakan memecah belah dakwah, memecah belah dakwah. Dan ini yang dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar kepada Ustaz Luqman dan kepada asatidah yang lain, Ustaz Umar As-Sewit, naam, dan teman-temannya Ja'far Saleh. Ya, mereka menyatakan demikian kepada ustaz-ustaz kita. Naam, seperti Ustaz Luqman, Umar As-Sewet, Ustaz Askari, Ustaz Afifuddin, dan asatidah yang lainnya. Naam. Ya, mereka menyatakan bahwa semua ustaz-ustaz ini memecah belah dakwah. Naam. Memecah persatuan dakwah. Dan itu mereka sampaikan di depan Syekh Rabi yang saya dengar langsung melalui kaset. Ketika bertemu dua kubu ini di depan Syekh Rabi, mereka sampaikan hal itu, tapi Syekh Rabi tidak menerima dan tidak menggubrisnya. Karena Syekh Rabi sudah mengetahui mereka, amalan-amalan mereka, penyakit-penyakit mereka. Naam, sehingga tidak digubris oleh Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ahu. Demikian ikhwani fiddin yang menunjukkan pentingnya kita berilmu. Naam, sebelum kita memvonis saudara kita. Naam, pentingnya kita berilmu kemudian merujuk kepada ulama. Karena tidak sedikit ini membalikan fakta. Naam, saya banyak SMS yang masuk. Ya Ustaz, antum membacakan tahzir fitnah di depan umum, ini memecah belah dakwah. Lalu kemudian dia sebutkan bukti-buktinya. Subhanallah. Ya, buktinya seorang akhwat menyatakan kepada saya, antum harus berbicara. Kalau tidak, kami tinggalkan antum. Kalau tidak, kamu orang yang lemah. Lalu kemudian bukti yang seperti ini disandarkan pada saya. Subhanallah. Naam. Memang demikian dakwah. Ya. Apakah ketika kita berdakwah menyampaikan al-haq lalu ada yang tidak menerima atau ada sesuatu yang terjadi, ya, yang tidak sesuai yang kita inginkan lalu kemudian kita katakan itu adalah sebab caramu. Naam. Yang keliru, yang salah. Naam, tidak mesti ikhwani fiddin azzakumullah. Mungkin itu adalah tindakan pribadi yang muncul dari orang tersebut. Yang itu salah, kita pun menyatakan salah. Kalau dia memaksa orang yang diam, tidak berbicara, tidak membuat subah, tidak membuat keonaran, dia diam, lalu kita paksa dia, ini juga kesalahan, jelas. Naam, saya katakan itu adalah keliru dan salah. Yang harus merujuk kepada kebenaran orang yang melakukan hal seperti itu. Apa manfaatnya kita mentahzir orang-orang yang diam? Orang-orang yang tidak membuat bisikan-bisikan, ya, keraguan-keraguan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Tidak ada manfaatnya. Ya. Kita hanya menasehati dia dengan cara berdua atau memberikan keterangan selebaran. Tidak ada masalah. Adapun kita memaksa dia lalu kita mentahzir, ini keliru. Nah, sekali lagi saya katakan keliru dan bukan manhaj saya pribadi dalam selama ini yang saya terapkan, dan itu adalah su'udzon, jelek sangka kepada anak. Naam, itu pribadi-pribadi tertentu yang diwakilkan dan disandarkan pada anak, dan saya berlepas diri darinya. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Naam, adapun yang membuat taswis, maka kita nasihatkan untuk menjauhi majelis-majelisnya. Naam, menjauhi majelisnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan batasan-batasannya terhadap dai yang telah ditahzir oleh ulama? Apakah bisa mengambil ilmu dari dai tersebut sebelum ditahzir oleh ulama, baik rekaman atau tulisannya pada waktu yang masa lampau? Naam. Saya pernah mendengar langsung dari Syekhona Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam, ketika beliau ditanya tentang membaca buku Abul Hasan sebelum menyimpangnya, yang di mana buku itu direkomendasi oleh Syekh Mukbil. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, selama antum merasa aman punya kekuatan ilmu, kaidah, membaca kitab-kitabnya sebelum dia menyimpang, la ba'as, tidak ada masalah. Kalau aman. Ya, tapi saya katakan untuk ikhwah kita tidak nasihatkan. Kenapa? Mengkhawatirkan. Tidak aman. Kalau antum sudah mulai membaca, nanti tidak bisa menimbang-nimbang. Akhirnya antum baca, masya Allah, ternyata kitabnya syekh ini bagus sekali. Subhanallah, dia orang yang ikhlas, dia orang yang semangat, dia demikian-demikian. Akhirnya timbul kecintaan. Ya, timbul kecintaan, baik sangka, dan akhirnya tidak menerima kritikan ulama terhadap penulis tersebut. Ini berbahaya. Maka cari yang selamat. Ya, cari ulama-ulama yang belum mendapatkan tahzir. Kita baca kitabnya. Adapun asalnya boleh. Asalnya boleh. Naam. Demikian. Ikhwani fi din azzakumullah. Naam. Wallahul musta'an. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ikhwani fillah azzakumullah, bukan kita berarti menyuruh antum untuk sibuk dengan fitnah, tetapi sibuklah dengan ilmu. Nah, ini tidak bertentangan. Kita sibuk dengan ilmu sebagaimana yang ana nasihatkan untuk antum dengarkan kaset dari Ustaz Luqman Ba'abdu. Nah, yang mereka katakan bahwa kita sibuk dengan fitnah, kemudian tidak sibuk dengan ilmu. Naam. Ini adalah ilmu yang harus kita sampaikan. Kemudian setelah itu kita selamat, kemudian sibuk dengan ilmu. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu manhaj. Naam. Ilmu bahasa Arab, ilmu usul, kita sibuk dengannya. Ilmu sibuk dengan majelis-majelis ta'lim. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.